Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Telah lalu pembahasan tentang sunat al-khabari, fungsi dari khabar, fungsi utama adalah i'lam, memberitahu, baik memberitahu tentang fa'idatul khabar atau kelazimannya, itu fungsi utama dari berita. Dan terkadang berita itu keluar dari fungsi tersebut, keluar dari fungsi i'lam dengan beberapa tujuan yang kemarin disebutkan. Baik, sekarang masalah musnad ilaih. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala al-musnadu ilaihi. Al-musnadu ilaihi secara arti adalah sesuatu yang disandarkan kepadanya. Berarti alif lam di situ bisa bermakna mausul, alladzi, al-musnadu alladzi usnida ilaihi, hi kembali kepada alif lam, dan naibul fa'il dari musnad harus ditakdirkan, harus ditakdirkan, karena enggak mungkin naibul fa'ilnya adalah al, karena dia bukan yang disandarkan. Hum, di al-musnadu naibul fa'il dari isim maf'ul ini bukan huwa kembali kepada al, karena dia bukan yang disandarkan, maka harus dibuatkan yang lain. Al-musnadu ilaihi al-hukmu atau ghairuhu, terserah. Yang jelas alif lam bukanlah naibul fa'il dari musnad. Al-musnadu ilaihi ghairuhu atau al-musnadu ilaihi al-hukmu, sesuatu yang disandarkan kepadanya sesuatu yang lain. Seperti itu. Qala yuhdafu lil ilmi bihi wal ikhtisari wa dhikil fursah wa yudhkaru li annahu al aslu wa litaladdudi bidhikrihi wa li ziyadatil idahi wa ta'dimi au libastil kalami nahwu hiya asoya. Musnad ilaih itu, ini perbedaan ilmu nahwu sama ilmu bayan. Kalau ilmu nahwu itu membahas musnad ilaih itu apa, hukum-hukum musnad ilaih, rofa atau nasab. Tapi kalau ilmu bayan, ilmu ma'ani, itu adalah membahas tentang fungsinya, kapan dia disebut. Kalau di dalam ilmu nahwu ini cuma disinggung toh, musnad ilaih itu kadang disebut, kadang disembunyikan, tapi enggak disebutkan fungsi-fungsinya atau hanya sedikit. Karena itu adalah bidangnya ilmu ma'ani. Ya kan? Kalau kita belajar nahwu kadang melewati mubtada kadang disembunyikan, khabar kadang disembunyikan, apa tujuannya hanya disebutkan sedikit. Karena memang itu adalah bidangnya ilmu ilmu ma'ani, dan di ilmu ma'anilah kita akan mengetahui kapan mubtada itu disebut, kapan mubtada itu disembunyikan. Itu adalah mengikut pada fungsinya. Maka musnad ilaih itu disembunyikan pada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau sudah diketahui, maka enggak perlu lagi disebut lil ilm. Wal ikhtisar atau untuk meringkas. Wadikil fursah atau sempitnya kesempatan, nanti akan dijelaskan satu persatu ini. Dan juga wayudkar, dan musnad ilaih itu disebutkan kapan? Li'annahul aslu. Ada kalanya musnad ilaih itu disebutkan dan itulah yang asal. Jadi asal musnad ilaih itu disebut. Walitaladzud bidzikrihi, dan juga disebutkan ketika ingin dinikmati untuk disebutkan. Waliziyadatil idhah, dan juga untuk tambahan penjelasan. Watta'dim atau untuk mengagungkan. Aulibastil kalam atau untuk menjabarkan suatu pembicaraan, diperpanjang, baset itu perpanjang. Nahwu hiya asoya, seperti ucapannya Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Musa jawabnya pakai musnad ilaih, hiya. Hiya ini musnad ilaihnya disebutkan, padahal cukup asoya gitu saja. Apa itu di tanganmu? Kita jawab tongkat, cukup. Apa itu yang kamu bawa? Nasi. Cukup. Tapi diulang, disebutkan musnad ilahnya, hiya asoya, yang saya bawa adalah tongkat, atau ini adalah tongkat. Qala al-idahu la budda an yakuna fi kulli jumlatin mufidatin juz'ani. Harus la budda, tidak ada tidak. Budun itu adalah sesuatu yang bisa lepas, tidak bisa lepas. Dalam setiap jumlah yang mufidah, ini sebenarnya enggak harus mufidah, semua jumlah pokoknya. Semua jumlah itu harus ada musnad-musnad ilaihnya. Omongan mufidah ini enggak benar. Fi kulli jumlatin mufidatin enggak harus. Jumlah yang enggak mufidah pun harus ada musnad-musnad ilaihnya. Seperti inqama zaidun, itu jumlah, dia enggak mufidah. Jumlah mufidah itu kalam. Dan jumlah itu lebih umum dari kalam, karena jumlah itu ada yang ghairu mufidah. Seperti tadi inqama zaidun, itu jumlah yang ghairu mufidah, karena belum sempurna. Yang jelas, musnad dan musnad ilaih itu adalah rukunnya jumlah. Musnad dan musnad ilaih itu adalah dua rukunnya jumlah. Setiap jumlah harus memiliki musnad dan musnad ilaih. Adapun masalah mufidah, ini urusan lain. Ini bukan, ini enggak syarat mufidah, syarat ifadah itu enggak harus. Labudda'an yakuna fi kulli jumlatin mufidatin juz'ani, ada dua bagian, al musnadun ilaihi wa musnadun. Karena itu ini adalah dua rukunnya jumlah. Dan suatu susunan kata, itu akan disebut sebagai jumlah ketika sudah ada musnad dan musnad ilaih. Dan akan disebut sebagai kalam kalau jumlah tadi mufidah. Itu. Yang jelas harus ada musnad dan musnad ilaih. Kalau belum ada musnad-musnad ilaih, walaupun itu kata tersusun, belum dikatakan jumlah. Seperti mudhaf-mudhaf ilaih, Abdullah. Ini ada susunan kata tersusun, tapi enggak ada jumlah, bukan jumlah itu. Karena belum ada musnad-musnad ilaih. Dan semua kalam dalam bahasa apapun itu harus ada musnad-musnad ilaih. Gimana mau ngomong kok enggak ada penyandaran hukum? Maka harus ada musnad-musnad ilaih. Maka pembahasan musnad-musnad ilaih ini dalam ilmu nahwu juga termasuk yang paling penting. Qala wal musnadu ilaihi huwa asyraful juz'aini, dan musnad ilaih itu adalah yang paling mulia dari dua bagian tadi. Musnad ilaih lebih mulia dari musnad karena dialah yang diberitakan. Dia adalah tema. Musnad ilaih itu adalah tema, karena itu dia disebut sebagai, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai subjek. Yang paling penting harus ada subjeknya, dia adalah inti. Musnad ilaih itu adalah inti. Zaid berdiri, maka pembahasan yang paling inti adalah membahas tentang Zaid di situ, bukan membahas tentang berdiri. Karena itu titik pembahasan itu lebih tercurahkan kepada musnad ilaih daripada musnad. Musnad itu hanya sebuah berita, sedangkan yang dibahas itu adalah musnad ilaih. Karena itu dia menjadi asyraful juz'aini. Wasasul jumlah, dan dia adalah asas pondasinya jumlah. Ya walaupun musnad itu juga tetap dikatakan juga asas, sama-sama asas. Musnad ilaih tanpa musnad pun enggak bisa. Tapi lebih pentingan musnad ilaih. Wa yakunu mubtada'an musnad ilaih itu bisa berupa mubtada au fa'ilan au na'iba fa'ilin. Cuma tiga itu tok. Musnad ilaih itu ya kalau enggak mubtada ya fa'il. Kalau susunannya jumlah ismiyah, maka musnad ilaih itu mubtada. Kalau susunannya jumlah fi'liyah, maka musnad ilaihnya itu fa'il atau na'ibul fa'il, itu sama. Fa idza qulta, apabila kamu katakan qama zaidun, falladzi asnadta ilaihil qiyamah huwa zaidun. Maka yang apabila kamu katakan Zaid telah berdiri, maka yang telah engkau sandarkan kepadanya sebuah hukum qiyam adalah Zaid. Maka Zaid adalah musnad ilaih. Kamu telah menyandarkan kepadanya sebuah hukum, yaitu hukum berdiri. Ini dulu saya belajar musnad ilaih ini sempat bingung sama Pak Rusmianto, karena dikatakan ana muslimun, saya adalah muslim. Beliau menjelaskannya benar, tapi saya memahaminya keliru. Dia bilang apa, mana yang musnad musnad ilaih? Dia bilang musnad ilaihnya ana. Saya bantah, loh, yang menyandarkan, yang disandarkan kan saya, menyandarkan kepada muslim. Nah itu tidak seperti itu. Ana muslimun, itu yang disandarkan itu ya muslim. Sifat muslim itulah disandarkan kepada kepada saya. Dulu itu saya kira itu kayak kita menyandarkan diri kepada salaf gitu loh, nisbah diri kepada salaf, tak kira seperti itu. Ternyata bukan. Ini adalah nisbah hukum musnad ilaih. Fahuwa musnadun ilaih, maka Zaid adalah musnad ilaih, dia yang disandari. Wal qiyamu musnad, dan qiyam adalah yang disandarkan. Wa kada. Demikian juga seterusnya dalam contoh-contoh yang lain. Qala wal aslu an yakunal musnadu ilaihi madhkuran, dan hukum asal musnad ilaih itu disebutkan. Walakin qad ta'ridu lahu umurun tusawwighu hadfahu. Akan tetapi terkadang ada beberapa perkara yang datang secara arid, datang secara di tengah jalan, ta'ridu itu muncul. Beberapa perkara yang membolehkan untuk disembunyikan. Maka harus punya musawwik ya. Menyembunyikan musnad ilaih itu harus punya musawwik, harus ada qorinah, harus ada tanda, harus diketahui, harus ada qorinah. Itu kalau enggak ada qorinah enggak boleh tiba-tiba kamu bilang kamu buat sebuah hukum terus musnad ilaihnya enggak jelas, enggak boleh. Wal hadfu fil musnad ilaih, dan pembahasan tentang menyembunyikan hadf dalam masalah musnad ilaih adalah babun taqiqun, bab yang sangat jeli atau yang sangat dalam. Latiful ma'khod, pengambilannya sangat lembut. Ajibul amr, perkaranya sangat sangat mengherankan. Syabihun bisihir, hampir menyerupai sihir. Jadi bab hadful musnad ilaih ini adalah bab yang sangat hebat sekali dalam ilmu bahasa Arab. Fa'inna kata rabihi tarka zikri afsoha minat zikr, karena kamu dengan bab ini, dengan bab hadzaf ini, dan ini sudah saya sebutkan juga dalam buku Nahwu, bab hadzaf itu bab yang sangat penting. Bab takdir, bab hadzaf, ini kita harus bisa. Seseorang yang mempelajari ilmu Nahwu atau mempelajari ilmu bahasa Arab harus bisa bab hadzaf. Ini takdirnya apa, ini disembunyikan, itu harus paham. Banyak sekali bab hadzaf dalam musnad ilaih, dalam masalah musnad, banyak sekali bab hadzaf. Maka bab hadzaf ini penting. Seperti tulisan bakso atau hotel, itu musnad-musnad ilaih itu ada yang disembunyikan. Ini adalah bakso atau ini adalah warung bakso. Nah, seperti itu musnad-musnad ilaih. Fa inna kata rabbi tarka dzikr afsaha min adz-dzikr. Engkau bisa melihat dengan bab ini tidak menyebutkan itu lebih fasih daripada menyebutkan. Kok bisa? Enggak disebut itu lebih fasih daripada disebut. Wa samta anil ifadati azyada lil ifadah, dan berdiam dari memberikan faedah itu justru lebih memberi faedah. Karena itu inilah bab ilmu ma'ani. Kalau kita dalam belajar ilmu nahwu itu cuma disinggung, kadang disebut, kadang disembunyikan. Nah, di sini kita belajar fungsinya, kapan disebut, keadaan apa yang menuntut untuk disebut, keadaan apa yang menuntut untuk disembunyikan. Cuma kan kitab ini ringkas, jadi cuma sama di sini juga disebutkan sebagian saja. Kalau mau kembali lebih dalam ya, dalam kitab-kitab mutawalat ilmu ma'ani disebutkan banyak sekali tujuan-tujuannya. Qala wa yuhdhafu li umurin, musnad ilaih itu terkadang disembunyikan dalam beberapa, untuk tujuannya beberapa perkara. Ini bacanya bisa na'uddu minha, bisa nu'iddu minha. Kita akan menyebutkan, kita akan menghitung sebagian darinya. Wala nu'addiduha, dan kita enggak membatasinya. Beda antara na'uddu minha dan na'udduha, nu'addiduha. Kalau na'uddu minha tidak hasr, tidak membatasi. Tapi kalau nu'addiduha ini hasr. Atau nu'iddu juga bisa. Kita akan siapkan sebagian. Dan kita tidak membuat baginya bilangan. Membuat bilangan tertentu. Nu'addid maknanya adalah naj'alu lahu al-adad. Kasih bilangan terbatas. Enggak. Kita sebutkan di sini sebagiannya saja. Yang pertama, musnad ilaih itu disembunyikan yuhdhafu lil ilm, ketika sudah diketahui. Kaqaulihi qala li kaifa anta qultu alilu. Sahrun daimun wa huznun tawilu. Itu lanjutan baitnya, sahrun daimun wa huznun tawilu. Dia berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu? Aku katakan, saya sakit. Nah, disembunyikan kultu alilu, yang disembunyikan ana. Aslinya kultu ana alilu. Karena sudah diketahui, enggak mungkin kultu alilu saya katakan sakit, ini adalah membahas tentang orang lain, enggak mungkin. Demikian juga ini enggak bagus kalau dikatakan kultu ana ali lu, enggak bagus. Kenapa? Karena ini sudah jelas yang ditanya itu kamu. Maka enggak perlu lagi disebutkan musnad ilaihnya karena sudah diketahui. Wa kadzalika thayyib. Seperti ucapanmu juga thayyib. Liman qala laka, bagi orang yang berkata kepadamu kaifal hal, bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaanmu? Ai ana thayyib. Tapi cuma kamu jawab thayyib saja. Awil hal. Awil hal thayyib atau hal keadaannya thayyib. Di situ dalam ta'liq hal lafdzul hal yudzakkaru wa yu'annas. Lafaz hal itu bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi muannas. Au ta'ayyunihi atau sudah pasti dia, ta'ayyun. Musnad ilaihnya sudah pasti dia, enggak ada yang lain. Itu namanya ta'ayyun, sudah pasti tentu dia. Nahwu alimul ghaibi wasyahadah. Sering dalam ayat itu alimul ghaibi wasyahadah. Alim itu adalah khobar dari mubtada yang mahdzuf, ai huwa atau Allahu alimul ghaibi wasyahadah. Karena ini sudah pasti, enggak mungkin yang lain, pasti Allah. Maka enggak perlu disebut lagi. Ini beda dengan yang pertama loh. Lil ilm beda. Lil ilm tadi sudah diketahui. Kalau ini lebih khusus lagi. Sudah pasti yang enggak ada yang lain. Aulidikil fursoh. Atau memang kesempatannya sempit. Menuntut untuk enggak disebut. Kakaulis soyat, seperti ucapannya seorang yang sedang memburu. Ghozal. Ada. Ghozal itu namanya apa? Ghozal itu. Sing. Tungguni akeh gitu apa? Bercabang. Kijang. Ghozal adalah kijang. Nah, kalau bilang hunaka ghozal atau huwa ghozal, ini kelamaan. Kalau ada orang berburu kan, hei kijang langsung, lihat. Tidak perlu disebutkan musnad ilaihnya. Kelamaan kalau sebutkan musnad ilaihnya, sudah keburu, lari. Au ta'jilil masarrat liwal busro, atau untuk mempercepat masarrah, kesenangan dan juga al busro, kabar gembira. Kakaulika li sodikika tubashiru hina asarta. Ala ismihi fin najihin. Seperti ucapanmu kepada kawanmu, kamu memberikannya kabar gembira ketika kamu menemukan, namanya masuk dalam daftar orang-orang yang berhasil atau yang lulus. Najih. Kamu katakan gitu. Kamu bilang ke dia, najih. Kamu berhasil. Ai anta najih. Auli hajati kali lingkar. Tujuan berikutnya adalah kebutuhanmu untuk suatu saat untuk berkelit. Ingkar di sini maknanya adalah mungkir, kelit, berkelit. Bukan kok mengingkari. Ya maknanya mengingkari, tapi maksudnya berkelit. Jadi supaya enggak disebutkan mereknya, supaya enggak disebutkan namanya. Suatu saat kamu bisa berkelit. Enggak, saya enggak nyebutkan kok. Saya cuma nyebutkan secara umum. Kakau lika hadoro, seperti ucapanmu hadoro. Aman su'ila an huduri zaid. Terhadap orang yang ditanya tentang kehadirannya Zaid dan dia enggak jawab misalnya. Terus kamu di sebagian yang lain jawab. Misal saya tanya kepada sebagian teman, apakah Zaid hadir? Terus dia enggak mau jawab. Kawannya yang lain jawab, hadir. Fa innaka tastati'u an taqul, kamu mampu untuk mengatakan ana itu syakhsun akhar. Oh, saya enggak maksud saya enggak Zaid kok. Saya cuma bilang hadir gitu. Itu maksudnya lil ingkar untuk berkelit. Ketika butuh, kadang orang itu kan butuh. Misal ditanya, kamu yang bilang, kamu yang membongkar saya hadir. Kamu yang membongkar, enggak, saya enggak bilang Zaid kok. Nah itu loh. Jadi supaya bisa berkelit, enggak disebutkan musnad ilaihnya supaya bisa berkelit. Saya maksudkan yang hadir bukan kamu kok. Nah gitu. Ana itu syakhsun akhar, saya maksud adalah orang lain yang hadir, bukan kamu, bukan Zaid gitu loh. Ini lihajatika lil ingkar. Ketika suatu saat kamu butuh untuk berkelit, maka enggak kamu sebutkan musnad ilaihnya biar umum. Dalam ta'liq nomor 2 itu hadza idza kunta tanwi ghairahu haqiqan. Ini kalau memang kamu itu ketika bilang hadir itu kamu niatkan selain Zaid, wa illa fa huwa kadzib. Tapi kalau kamu ketika bilang itu niatmu Zaid terus kamu besok berkelit, ini namanya dusta, enggak boleh. Tastati wan tanjua bihi faqat minan nas, itu kamu cuma bisa selamat dari manusia saja, enggak bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu tujuannya menyembunyikan musnad ilaih adalah untuk berkelit. Au ka qaulika an insanin, atau seperti ucapanmu kepada seseorang laimun, yaitu jalang atau durjana. Au balidun atau tolol. Siapa yang kamu maksud tolol? Saya. Oh enggak kok, saya cuma bilang kewajiban kamu. Nah itu gitu. Wa nahwi dzalik, dan juga tujuan-tujuan yang lain. Karena ada banyak sekali tujuan kapan musnad ilaih itu disembunyikan. Yang penting wala budda min wujudi qorinatin, syaratnya cuma satu, harus ada qorinah tadullu alal hadzf yang menandakan ada yang disembunyikan. Kalau enggak ada qorinah enggak boleh tiba-tiba menyembunyikan musnad ilaih. Fa in dha'fatil qorinah, kalau qorinahnya tandanya tadi itu lemah, dzukirul musnadu ilaih, maka sepatutnya musnad ilaihnya untuk disebutkan. Jadi nanti ada kapan lebih bagus disebut, kapan lebih bagus dibuang, itu ada. Kama saya ini sebagaimana akan datang. Kalau amma dzikrul musnad ilaih, adapun menyebut musnad ilaih fali umurin, maka di sana juga ada beberapa alasan. Minha di antaranya anna dzikrahu wal asal, menyebutkan musnad ilaih itu adalah yang asal ya, karena asal dalam ucapan yang disebut. Fa idza lam yujad sababun yurajihu al-hadzfa, apabila tidak didapati sebab yang menguatkan untuk disembunyikan, fal aslu baqa'u ma kana ala ma kana, maka hukum asal ya tetapnya sesuatu di atas apa yang sebagaimana ia dulu, sebagaimana ia berada di situ. Alasan disebutkan yang pertama karena dia asal, hukum asal. Yang kedua, ziyadatu takriril makna wa idhahi. Idhahi atau ketakrir, tambahan pengukuhan makna atau supaya lebih jelas. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, diulang lagi wa ulaika. Hum di situ adalah dhamir fasl. Dhamir fasl itu namanya saja dhamir padahal dia huruf. Hum dia adalah dhamir fasl. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Seharusnya cukup ulaika ala hudam mir rabbihim wal muflihun, cukup. Tapi diulang lagi supaya lebih jelas. Aslul makna ulaikal muhtaduna wal muflihun, mereka adalah orang yang diberi petunjuk dan merekalah orang yang mereka adalah orang yang diberi petunjuk dan beruntung, dan orang-orang beruntung. Walakinnahu a'ada dzikral musnad ilaihi, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengulang lagi disebutkan musnad ilaih. Faqala wa ulaika litakriril makna wa taukidi, untuk menguatkan atau untuk menetapkan, mengukuhkan makna dan menguatkannya. Wa annahum humul mukhtasuna bidzal, dan maksudnya mereka adalah orang-orang yang terkhususkan dengan sifat falah dan juga sifat hidayah. Tujuan berikutnya at-taladzudzu bidzikrihi. Alat at-taladzudzi. Salah satunya adalah taladzudz bidzikrihi, yaitu merasa lezat atau merasa nikmat ketika menyebutkannya. Wa hadza fi kulli ismin yadhkuruhul mutakallimu mutaladzidan bihi au bitardad atau au bitardadihi au bitirdadihi. Kapan taladzudz itu? Yaitu pada setiap keadaan yang seorang pembicara itu menyebutkan sebuah kata atau sebuah nama, kulli ismin, sebuah musnad ilaih, dan dia merasa lezat dengan atau senang dengan nyebut itu, seperti dalam puisi kau bagikan bulan, kau lagi diulang lagi, kau terus. Ini karena taladzud, karena senang nyebut kau, padahal enggak perlu pun bisa kau bulan, matahari, ini tapi disebut kau, diulang lagi kau. Nah itu karena riset itu puisi yang terbanyak, kata yang paling banyak dipakai dalam puisi ternyata adalah kau. Qala ta'zimihi, tujuan berikutnya adalah untuk ta'zim. Ka qaulil wa'id Allahul Khaliq, Allahur Razik, Allahu wal Ma'bud. Allah adalah Sang Maha Pencipta, Allah adalah Sang Maha Pemberi Rizki, Allah adalah yang diibadahi. Padahal cukup Allahul Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, yang diibadahi. Itu cukup, tapi diulang-ulang adalah untuk mengagungkan. Ini sama juga ta'zim, bisa juga masuk ke atasnya itu karena kita merasa senang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan berikutnya idza kana al-maqamu yahsunu fihi bastul kalam wa tafsilu. Tafsilu. Tuh tandunya keliru. Jika memang keadaannya bagus di dalam keadaan tersebut untuk membentangkan ucapan. Itu adalah makom untuk ngomong panjang. Dan juga itu adalah makom untuk merinci. Kaqauli Musa hina sa'alahullahu wa qaulahu, ketika ucap seperti ucapannya Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Allah bertanya, dan Allah Maha tahu, "Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Jawabnya Musa, "Hiya asoya." Padahal cukup asoya saja cukup. Di sini juga disebutkan ulama balaghah dalam ayat ini terdapat fawaid, bahwasannya Nabi Musa itu senang. Seorang kekasih itu akan merasa senang ketika ada kesempatan untuk bermunajat dengan kekasihnya. Makanya Nabi Musa di sini ngomong panjang. Padahal loh, pertanyaan secara kaidah balaghah itu, jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya toh. Tapi di sini Nabi Musa ngomong panjang. Padahal kan Allah cuma tanya, apa itu di tangan kananmu? Nabi Musa cukup bilang, tongkat itu cukup. Tapi Nabi Musa menyebutkan panjang. Tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini. Lah ini keluar dari pertanyaan ini. Ini diambil istidlal oleh ulama balaghah. Karena kaidah balaghah itu jawaban itu seharusnya porsinya sesuai pertanyaannya. Lah ini jawabannya lebih panjang dari pertanyaannya. Pertanyaannya Allah lo cuma tanya, Musa, itu apa tanganmu itu? Seharusnya kan jawabnya ini tongkat. Tapi Nabi Musa menceritakan, qala hiya asoya atawakka'u alaiha. Ini tak pakai untuk bersandar. Wa ahusyubi ala ghanami, saya pakai untuk menggembala kambing. Waliya fiha ma'aribu, dan saya punya banyak tujuh kebutuhan-kebutuhan yang lain. Wal aslu an yakula asoya, padahal secara hukum asal itu cukup bilang asoya sudah cukup. Walakinnahu dzakarol musnada ilaihi hiya. Tapi Nabi Musa menyebutkan musnad ilaihi itu hiya. Li iradatihi albasta fil kalam, karena Nabi Musa menginginkan setelah itu untuk memperpanjang ucapan. Ini diambil kaidah umum dalam masalah cinta. Seorang kalau mencintai seseorang, kalau bersama kekasihnya, dia akan berusaha untuk mengulur waktu sebisa mungkin dan selama mungkin untuk berbicara dengan kekasihnya. Karena kesempatan seperti ini langka. Allah Subhanahu wa taala ngajak berbicara seorang nabi itu cuma Nabi Musa ini saja. Berbicara langsung di dunia cuma Nabi Musa ini tok. Makanya Nabi Musa dikatakan kalim. Karena enggak ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Musa di dunia ini. Walihada ittaka alal musnad ilaih, karena itu Nabi Musa ittaka'a langsung bersandar juga di atas musnad ilaih. Jadi ketika ngomong itu juga tongkatnya dijadikan bersandar karena mau lama, mau ngomong, mau bicara panjang. Wabasatul kalam, dan setelah itu beliau memperpanjang ucapannya. Faqala qala hiya asoya atawakka'u alaiha wa ahusyubi ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra, dan di sana ada tujuan-tujuan yang lain. Ini juga kata ulama balaghah, waliya fiha ma'aribu ukhra, ini adalah sebuah ucapan untuk memancing pertanyaan berikutnya. Kalau dalam pembicaraan kita loh maksudnya. Dan saya masih punya tujuan-tujuan lain. Tujuannya biar apa? Yang diajak bicara itu tanya tujuan lain itu apa. Jadi ini untuk memperpanjang ucapan. Ini hukum balaghah loh ya, bukan kita enggak sedang bahas dalam masalah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi uslub seperti ini dipakai oleh orang itu untuk mengulur atau untuk memperpanjang durasi pembicaraan. Waliya fiha ma'arib ukhra. Ma'arib jamak dari ma'robah, artinya hawaij. Ma'arib artinya hawaij ukhra. Dan dari ayat ini juga waliya fiha ma'arib ukhra, tujuan-tujuan lain. Ulama itu sampai nyebutkan ternyata tongkat itu sangat berfaedah sekali, karena tongkat itu sangat bermanfaat. Sampai disebutkan dihitung 7 manfaat-manfaat dari tongkat, bisa untuk bersandar, bisa untuk teman berjalan, bisa untuk banyak sekali. Dari ayat ini, waliya fiha ma'arib ukhra, tongkat adalah salah satu teman manusia atau pegangan manusia yang bermanfaat. Tongkat itu. Cuma ya mas, sekarang siapa mau bawa tongkat? Kalau orang zaman dahulu ya. Tongkat itu sangat bermanfaat sekali ketika sholat, dipakai untuk sutro, dipakai untuk gembala, dipakai untuk melempar, bisa jadi senjata. Pokoknya tongkat itu faedahnya banyak. Dari ayat ini, waliya fiha ma'aribu ukhra. Itu tadi tentang kapan musnad ilaih itu disebut. kapan disembunyikan adalah keadaan masing-masing, dan itulah ilmu balagoh, kapan harus disembunyikan, disebut kapan harus disembunyikan. Selanjutnya insya Allah tentang kapan ditakrif, kapan dinakirohkan, kapan dimakrifahkan. Ini memang pembahasan ilmu ma'ani. Kalau dulu kita belajar nahwu itu apa ma'rifah, apa nakiroh, sekarang kapan gunakan ma'rifah, kapan gunakan nakiroh, itu ini pembahasannya. Cukup di situ dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.